Yang berikutnya tersebutkan di dalam hadis adalah khatamud zahab, ketika itu cincin emas, dan itu ijma' haram bagi lelaki. Begitu pula sama haram jika sebagiannya emas, sebagiannya selain emas, perak misalnya. Di dalam riwayat Rasulullah sebutkan, hadain haramun ala dhukuri ummati. Dua ini, emas dan sutra, haram bagi kaum lelaki dari umat ini. Hilun li inathiha, dan halal bagi kaum wanitanya. Adapun sutra dengan berbagai bentuknya itu haram. Kalau dalam bahasa Arab ada yang namanya harir, ada yang istabrok, ada yang dibaj, ada yang kisi. Semuanya sutra, hanya beda pada kualitas. Yang ini lebih halus, yang itu kasar, yang ini ya ini. Intinya itu sutra dari ma'ruf, kepompong, ulat ma'ruf. Maka itu haram bagi lelaki, baik digunakan karena khuyala, kesombongan, ataupun tidak. Kecuali udzur yang syariat berikan, ketika itu untuk alternatif pengobatan gatal atau semisalnya. Adapun wanita, halal bagi mereka cincin emas, begitu pula perak dan segala perhiasan, baik itu gadis maupun yang sudah menikah, yang muda maupun yang sudah tua, yang kaya maupun yang miskin. Dan Allah sendiri menyebutkan tentang perempuan, awaman yunasya'u fil hilyah wa huwa fil khisami ghairu mubin. Wanita itu dibesarkan dan di tumbuh kembangkan dalam perhiasannya, ma'ruf, dari kecil ya hidupnya dengan perhiasan. Mulai dia bayi sudah dikasih anting-anting, dikasih gelang, dikasih, dan mempercantik dirinya. Ma'ruf itu perempuan, makanya itu tidak pantas bagi lelaki yang lebih kepada ketegasan, kekuatan dan yang semisalnya. Al-Muhim, kembali kepada hadis bahwa Rasul SAW menyampaikan hak seorang muslim atas muslim lainnya, saudaranya, dan itu banyak. Hanya saja terkadang Rasulullah SAW menyebutkan beberapa perkara termasuk hak muslimin karena lebih menekankan kepada poin-poin yang beliau sampaikan. Oleh karena itu dalam hadis Abu Hurairah, lima yang Rasul sebutkan, raddus salam, menjawab salam, di hadis lain Rasul sebutkan hakul muslim, alal muslim sit, ada enam, Tidaklah kita hufasalim alaih, jika kamu bertemu salamlah. Maka dua perkara, ketika bertemu berikan salam padanya. Yang kedua, jika dia memberikan salam padamu, jawab salamnya, karena di hadits Abu Hurairah juga raddus salam. Lima hak muslim, yang pertama harus disebutkan raddus salam. Maka kedua-duanya, memulai salam, memberi salam, dan juga menjawab salamnya. Ini terkait permulaan salam dan menjawab serta adab-adabnya, tersebutkan di dalam sunnah ma'ruf, yang muda kepada yang lebih tua, yang sedikit kepada yang banyak, yang berjalan kepada yang duduk, ila akhirih, adab rincian dalam salam yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya. Yang kedua, bahwa sunnah juga mengajarkan bahwa iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Iyadatul marid sunnah yang sangat dianjurkan, mendatangi seorang muslim yang kena musibah sakit. Artinya dia punya hak atas saudara-saudaranya untuk dijenguk, terlebih yang tujuan pentingnya adalah diingatkan atau diajari sesuatu yang mungkin dia belum tahu terkait ibadahnya, sholatnya, atau lebih dari itu tobatnya. Kalau mungkin dia sakit parah atau dikhawatirkan akan mengarah kepada kematian, maka diingatkan untuk bertobat kepada Allah, untuk banyak berzikir, banyak beristighfar, mendoakan kesembuhan baginya. La ba'sa tahurun laka insyaallah. Dan ini sebagian bahkan menyebutkan ini fardul kifayah. Jika semua tidak menjalankan, semua terkena dosa. Tapi jika sebagian, walaupun satu dua orang telah melakukannya, menjenguk, maka gugur kewajiban itu dari yang lainnya. Bahkan bisa meningkat dari fardu kifayah kepada fardu ain. Meningkat menjadi fardu ain. Tiap kepada individu wajib baginya. Kapan? Ketika yang sakit itu kerabat, ada hubungan rahim, ini saudara, ada nasab, dan kita tahu bahwa silaturahim syariat memang tidak menentukan retailnya seperti apa rinciannya. Diperintahkan untuk menjaga atau menyambung silaturahim. Seperti apa? Bagaimana? Kembalinya kepada urf kebiasaan atau adat kultur kaum muslimin. Maka bisa saja dan sangat mungkin mereka menganggap termasuk silaturahim adalah kamu perhatikan, kamu jenguk ketika dia sakit, kamu datangi. Maka itu menyambung silaturahmi. Maka itu diperintah dalam syariat, karena muslimin menganggap itu silaturahmi. Dan mereka menganggap yang tidak menjenguk berarti memutus silaturahminya, berarti itu masuk dalam dosa dan keharaman. Karena syariat juga melarang dan mengharamkan qati'atur rahim, memutuskan silaturahmi. Seperti apa? Gak ada penjelasannya rinci. Maka dikembalikan kepada kultur kaum muslimin, seperti apa kebiasaan mereka. Maka saat itu lebih dianggap sebagai silaturahmi, apalagi yang sakit kerabat, sepupumu, bibimu, pamanmu dan semisalnya, maka wajib fardu ain untuk kamu menjenguknya. Ada beberapa adab yang fuqaha sebutkan secara global bagi yang menjenguk orang sakit. Antara lain, yang pertama, untuk yang menjenguk tidak banyak tanya kepada yang sakit hal-hal yang kurang ada perlunya. Bagaimana makannya, nafsu apa, gak nafsu apa, minumnya bagaimana, tidurmu bagaimana, ininya, itunya. Jangan banyak tanya, jangan banyak bicara. Kecuali, ulama sebutkan, kalau kamu tahu dia senang dan nyaman sekali kamu berbincang-bincang dengannya. Dan kadang sebagian orang kamu tahulah, kalau kamu tinggal, kamu pulang, dia berat, jangan ditinggal dulu. Dia senang kamu di situ, kamu ajak ngobrol, kamu ajak guyon, dia senang, hatta lama. Nah, kalau memang seperti itu, ya enggak apa-apa. Kamu banyak bicara, ngobrol mungkin yang ubah ini itu. Tapi secara umum, jangan diajak banyak bicara, seperlunya. Kif halak, bagaimana kondisimu, insyaallah sehat, cepat, bukhair. Seperlunya. Yang kedua, terkait itu pula, tidak berlama-lama di tempat. Tidak lama-lama di tempat. Ini di tempat yang kamu jenguk, entah itu rumah sakit atau rumahnya. Yang penting dia tahu kamu perhatian, kamu datangi, kamu jenguk. Yakfi. Jangan berlama-lama. Sama seperti tadi, kecuali kalau kamu tahu dia senang dan nyaman kamu lama bersamanya. Yang ketiga, terkait waktu, kamu perhatikan pula, jangan itu di waktu yang keumumannya mereka istirahat. Siang, malam, ini waktu sewajarnya pantas untuk menjenguk. Hatta di rumah sakit ada ketentuannya jam sekian, sekian. Demi kenyamanan si orang yang sakit. Intinya orang yang menjenguk diperintah untuk memperhatikan kemaslahatan merid. Mana yang terbaik, yang berguna dan bermanfaat bagi yang sakit ini dalam menjenguknya. Baik, hak yang ketiga, wattiba'ul janaiz, mengantarkan jenazah ketika saudara kita wafat, meninggal dunia, termasuk hak seorang muslim atas saudaranya. Di dalam hadis Rasulullah katakan, man syahidal janazah hatta yusalliya 'alaiha falahu qirat, yang mengikuti jenazah sampai menyolatinya maka baginya satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan, yang menyaksikan jenazah menyolati sampai dikuburkan maka baginya dua qirat. Kemudian beliau ditanya apa itu qirat, Rasulullah katakan mithlul jabalainil azimain, seperti dua gunung yang besar. Yani satu qirat itu satu gunung besar pahala. Di lafad lain disebutkan asgharuhuma mithlu Uhud, seperti dua gunung besar, yang paling kecilnya saja seperti Uhud. Uhud ma'ruf di Madinah bagi yang pernah ke sana, besar Uhud, gunung batu yang kuat dan besar, tinggi. Itu paling kecilnya, menunjukkan banyaknya fadilah, banyaknya pahala bagi yang menyolatinya. Hadis semula belum sampai kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sehingga ketika awal di dengar oleh beliau, beliau katakan laqad aktsara alaina Abu Hurairah. Abu Hurairah berlebihan. Masalah pahalanya sebesar itu, sebanyak itu. Dua gunung besar pahalanya. Tapi begitu disampaikan pada Ibnu Umar bahwa itu nas hadis Rasul Sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang menyampaikan, maka beliau menyesal. Menyesal karena beberapa kali terlewat, tidak mengantar jenazah sampai kubur, hanya nyolati saja misalnya. Maka kata Ibnu Umar, laqad faratna qararita kathirah. Sungguh kita ini, kata Ibnu Umar, telah menyia-nyiakan banyak qirat dari gunung-gunung besar pahala. Terlalu banyak yang kita sia-siakan. Karena awalnya beliau enggak tahu kalau itu hadis Rasul. Sehingga yang penting mungkin cukup nyolati, setelah itu pulang. Enggak ikut sampai nganter sampai dikubur di kuburnya. Al-Muhim itu semangat para sahabat radhiyallahu anhum di dalam mengamalkan sunnah dan mengejar pahala. Dan pahala besar dari amalan yang kecil, ringan, bukan amalan yang berat, menyolati dan mengantar jenazah ini sampai dikubur. Al-Muhim itu hak dari seorang muslim kepada muslim yang lainnya, saudara-saudaranya. Ada beberapa adab yang diajarkan saat mengantar jenazah untuk orang itu mengambil ibroh, mau'idhoh tentang kematian, untuk dia juga ingat mati, melihat kubur, agar mempersiapkan dirinya untuk setelah kematiannya. Dan itu tujuannya, hikmahnya agar memperkuat iman seseorang, mengingat akhiratnya. Disunahkan pula untuk orang diam, diam untuk tafakur dan memikirkan apa yang akan terjadi pada dirinya jika mati, seperti apa. Makanya sangat diingkari adanya ketawa, guroan, candaan saat orang itu bersama jenazah menyolatinya atau dikuburnya. Dan salaf rahimahumullah, kalau ada jenazah, orang disebutkan sampai gak tahu ini jenazah siapa. Artinya masing-masing seperti orang bersedih, layaknya itu keluarga. Misalnya itu yang meninggal orang tua kita, kita kan sedih, merasa kehilangan, menangis. Yang lain tentu keumuman orang ya biasa. Mungkin dia bisa ngobrol, bisa santai sama temannya. Tapi salaf gak demikian. Begitu ada jenazah, masing-masing dilihat seperti keluarganya. Masing-masing sedih, masing-masing dalam keadaan ketakutan, sehingga gak diketahui ini jenazahnya siapa. Kalau kita kan gak bisa diketahui ini jenazah siapa. Ketahuan orang paling sedih, mungkin matanya merah, banyak menangis, berarti jenazahnya keluarga itu. Yang lain biasa saja wajahnya. Tapi di salaf gak demikian. Semua pada sedih, sehingga gak diketahui ini jenazahnya siapa. Itu mereka. Sedihnya mereka tadi untuk ambil ibroh, berpikir, mengingat kematian, ajal dan persiapannya. Nasallallahu taufik. Yang terakhir, mereka menyebutkan bahwa seorang mayit pun masih bisa terpleset dalam riya. Kif, kata Adun Hasan al-Basri, beliau katakan dengan dia senang diantar atau didatangi oleh banyak orang, dianggap orang penting, dia menganggap dirinya orang besar, orang ini, bahkan entah siapa yang mengantar, orang yang soleh atau enggak, yang penting datang ke jenazahnya banyak-banyakan orang. Dan bukan itu tujuannya. Karena yang dimaksud mereka yang menyolati, mereka yang mendoakan, orang-orang yang bertauhid, orang-orang soleh, untuk menjadi syafaat dan kebaikan baginya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.